Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة كمسلمين والطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kemudahan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut, insyaAllah Ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari tafsir dan mengambil juz yang ke-30, yaitu tafsir juz amma. Dan kita, alhamdulillah, telah membaca sebagian tafsir dari surah Al-Buruj. Dan terakhir, kita membaca tafsir dari ayat yang ke-10-nya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq." Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, kemudian mereka tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan azab jahannam dan azab yang membakar mereka. Nah, kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyatakan, "Walamma dzakara 'uqubatal zalimin dzakara thawaba al-mu'minin." Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang zalim, hukuman bagi mereka-mereka yang menentang Allah, hukuman bagi mereka-mereka yang menyakiti aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan kaum mukminin yang bertakwa kepadanya, bahwasanya mereka akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat yang setelahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pahala bagi mereka-mereka yang beriman. Allahu Azza wa Jal menyatakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka akan mendapatkan jannat, surga-surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ini merupakan keberuntungan dan kemenangan yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, memisahkan penyebutan al-iman wal-amal. Iman dan amal salih. Yang mana pada hakikatnya al-amal termasuk dari keimanan. Sebagaimana ini merupakan keyakinan kita ahlus sunnah. Bahwasanya iman adalah qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil arkan. Ini adalah al-iman. Iman itu adalah dengan ucapan, dengan lisan. Dia mengucapkan amantu billah. Dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Itulah keimanan. Kemudian iman pula adalah i'tiqad, keyakinan. Dengan membenarkan apa yang dia ucapkan. Dia meyakini tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Dia meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Nah, inilah iman. Dan juga iman merupakan amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Inilah al-iman. Nah, dan ini merupakan aqidah dari aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya al-amal termasuk keimanan adalah sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Dijelaskan dalam tafsir, makna al-iman situ adalah salatakum, yaitu salat kalian. Nah, sehingga as-salah termasuk dari al-iman. Dan juga amalan-amalan soleh yang lainnya, al-hajj, was-shaum, dan seluruh dari amalan-amalan soleh minal iman. Demikian pula dalil yang lain adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bahwasanya iman memiliki 70 cabang keimanan, atau beliau mengatakan 60 cabang keimanan. Afdaluha qaul la ilaha illallah. Keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang mempersaksikan tiada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah azza wajal. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendahnya dari keimanan tersebut adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam memasukkan al-amal dalam hadis ini termasuk dari keimanan. Nah, ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah terkait apa maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang semisal dengan ayat ini. Yani Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keimanan, kemudian al-amalu salih. Nah, maka al-iman dan amalan salih, jika dua perkara ini disebutkan secara beriringan, maka iman yang dimaksud adalah ma fil qalbi, sesuatu yang ada dalam hatinya. Dan amalan soleh yang dimaksud adalah a'malul jawarih, amalan-amalan anggota tubuh. Nah, namun ketika dikatakan al-iman, maka ini mutlak mencakup semuanya, yaitu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Naam. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya di sini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyatakan, innal ladzina amanu biqulubihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni keimanan dengan hatinya. Wa amalus salihat, wa amilus salihat. Dan beramal salih, yakni dengan jawarih mereka, dengan anggota badan mereka. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang memiliki keimanan dan dia melakukan amalan saleh, dia akan mendapatkan surga yang mengalir padanya sungai-sungai. Nah, dijelaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, makna dari amilus salihat, orang-orang yang mengerjakan amalan salih, adalah orang-orang yang akhlasul a'mal. Orang yang ikhlas di dalam beramal. Nah, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Kahfi, fal ya'mal amalan salihan. Maka beramalah kalian dengan amalan-amalan salih. Yani maknanya adalah khalian minar riya. Beramalah dengan amalan yang kosong dari riya, sum'ah, dan yang semisalnya. Demikian pula Mu'ab, beliau pernah mengatakan, al-amalus salih, amalan salih, alladhi fihi arba'atu asya. Amalan salih adalah sesuatu yang terkumpulkan padanya empat perkara. Seorang dikatakan melakukan amalan salih jika padanya terkumpul empat perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Dia melakukan amalan berdasarkan ilmu yang telah dia ketahui. Kemudian yang kedua, an-niyah. Niat. Dia niatkan ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Kemudian as-sabr. Dan yang keempat adalah al-ikhlas. Dengan empat perkara inilah, amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba dikatakan dengan amalan salih. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka mereka akan mendapatkan surga yang mengalir padanya sungai-sungai. Dan ini merupakan fawz al-azim atau fawzul kabir, yaitu kemenangan yang sangat besar yang mereka raih. Alladhi hasala bihil fawza biridallah wa dari karamatihi. Yang dia dapatkan dengan amalan soleh tadi, kemenangan berupa mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan dari karamatihi, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang mendapatkan ridha dari Allah, seorang mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah kemenangan dan keberuntungan yang sebenarnya. Sebagian manusia beranggapan kebahagiaan itu diraih dengan al-amwal, harta benda. Mereka, sebagian mereka yang lainnya pula beranggapan bahwasanya kebahagiaan, keberuntungan ketika dia memiliki tanah yang luas, memiliki rumah yang banyak, kendaraan yang tidak bisa dihitung jumlahnya, dan yang semisalnya. Dari perkara-perkara duniawiyah, sebagian manusia demikian pemikirannya. Namun, al-fawz, kebenangan, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika seorang itu dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Dan barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dia dari api neraka, Allah selamatkan dari azab jahannam. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Di kebun-kebun mereka, di kamar-kamar mereka, mengalir al-anhar tersebut. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqad faza. Maka itulah keberuntungan yang sebenarnya. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Dan ingatlah kata Allah, wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya perkara yang menipu. Naam, sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan dan keberuntungan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat kelak ketika seorang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Naam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya. Inna batasya rabbika la syadid. Ay, inna uqubatahu li ahli jaraim wa dhunubil idham. Bahwasanya adab Allah subhanahu wa ta'ala kepada pelaku-pelaku dosa dan maksiat sangatlah besar. Iquwatin syadidah. Sangatlah keras hukuman dan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bil mirsadi lil zalimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Nah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pula sebutkan di dalam ayat yang lain. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Demikianlah azab Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengazab suatu desa, suatu negeri, suatu kaum, yang mana mereka adalah orang-orang yang zalim, suka bermaksiat, suka melakukan perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa seringnya kita, betapa banyaknya kita mendengar berita suatu desa Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan, Allah subhanahu wa ta'ala musnahkan dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka kerjakan. Inna akhdahu alimun syadid. Dan bahwasanya adab Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Nah, inilah makna inna batasya rabbika la syadid. Sesungguhnya adab Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ay huwa al-munfaridu bi'ibda'il khalqi wa i'adatihi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang bersendiri di dalam menciptakan dan di dalam membangkitkan kembali makhluk-makhluknya. Allah yang menciptakan mereka dan Allah pula yang akan kembali membangkitkan mereka. Fala musyarikun lahu fi dzalik. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ini. Allah satu-satunya Al-Khaliq, zat yang menciptakan. Dan dia pula Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membangkitkan semua makhluk-makhluknya pada yaumul qiyamah kelak. Naam. Wa huwal ghafur. Ay, alladhi yaghfiru dhunuba jami'aha. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang akan mengampuni dosa semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya dengan syarat liman taba, bagi mereka yang mau bertobat. Sebesar apapun kemaksiatan, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba tadi, ketika dia datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan taubah, dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah akan mengampuni, menghapus dosa dan kemaksiatan orang tadi. Liman istaghfarahu wa anaba, bagi mereka-mereka yang mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayuhal ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menyatakan, "Qul ya ibadialladzina asrafu." Wahai, katakanlah Nabi alaihi salatu wassalam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Pintu rahmat, pintu maghfirah Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, bahwasanya Allah adalah zat yang akan mengampuni dosa-dosa hambanya seluruhnya. Nah, dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk rahmatnya menjelaskan tentang penyakit dan obatnya. Penyakit yang dimaksud adalah al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Dan Allah pula menyebutkan obat dari penyakit tadi, yaitu adalah al-istighfar wa taubah, bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, atau dia melakukan perbuatan yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, semua kemaksiatan pada hakikatnya adalah yang dilakukan oleh seorang hamba, pada hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Nah, ketika seorang hamba dia melakukan kemaksiatan, kemudian dzakarullaha, mereka ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertaubat bukan semata-mata dengan lisannya, namun dengan hatinya, juga dengan jawarih mereka, anggota badan mereka. Bentuk taubat yang benar, dia melakukan amalan saleh dan dia meninggalkan kemaksiatan yang dia bertaubat darinya. Nah, inilah. Nah, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang al-Ghafur, zat yang Maha memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Dan barang siapa yang melakukan perbuatan jelek, mendzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka pasti dia mendapati Allah adalah zat yang ghafurur rahima, zat yang memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, dan zat yang memberikan kasih sayang, nah, menyayangi hamba-hambanya. Nah, sehingga ini makna al-ghafur, yaitu Allah adalah zat yang mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-wadudu alladhi yuhibbuhu ahbabu mahabbatan la yushbihuha syai'un. Al-wadud yakni zat yang hamba-hambanya mencintainya. Yani maksudnya, hamba-hambanya, yani awliyaullah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang tidak mirip dengan kecintaan yang lainnya. Fakama annahu la yushabihuhu syai'un fi sifatil jalal wal jamal. wal ma'ani wal af'al. Sebagaimana tidak ada yang serupa pula dengan Allah sedikit pun dari sifat-sifatnya yang memiliki kemuliaan yang indah, ma'ani dan al-af'al, perbuatan-perbuatannya. Wa mahabbatuhu fi qulubi khawasi khalqihi attabi'atu lidzalik. Dan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati makhluk Allah yang khusus, yakni awliya, para wali-wali Allah, mengiringi hal itu semuanya. La yushbihuha syai'un min anwa'il muhab. Tidak ada yang serupa sedikitpun dari macam-macam kecintaan. Nah, kecintaan hamba, kecintaan aulia Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa ditandingi dengan sesuatu apapun. Walihada, oleh karenanya, kanat mahabbatuhu aslal ubudiyah. Oleh karenanya, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan aslal ubudiyah, pokok dari peribadahan seorang hamba. Nah, bagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasanya al-ibadah memiliki arkan, memiliki rukun-rukunnya. Ada arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Yang mana seorang hamba ketika dia melakukan ibadah, suatu ibadah, harus ada rukun di dalam ibadah tersebut. Nah, yakni arkanul ibadah yang dimaksud adalah al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena seorang hamba, dia harus cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak memiliki kecintaan kepada Allah, maka dia adalah seorang yang kafir. Rukun yang kedua adalah al-khawf, rasa takut. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan rasa takut dia kepada Allah. Takut atas adab Allah, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini rukun ibadah yang kedua. Dan rukun ibadah yang ketiga, yakni ar-roja. Dia mengharap di dalam ibadah dia. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan thawab indallah, pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tiga perkara inilah, seorang hamba, naam, sempurna ibadahnya. Dia harus memiliki al-mahabbah, wal-khawf, wal-roja. Dia beribadah berdasarkan cinta kepada Allah. Dia beribadah berdasarkan takut kepada Allah. Dan dia pula beribadah berdasarkan roja, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap, jangan berdasarkan cinta semata. Seperti mereka, orang-orang sufi, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena rasa cinta semata. Mereka mengatakan, kami beribadah kepada Allah semata-mata karena cinta kepadanya. Bukan karena ingin masuk ke dalam surga. Bukan karena takut dengan api nerakanya. Inilah ucapan orang-orang sufiyah. Demikian pula tidak boleh seorang beribadah hanya berdasarkan ar-roja, harapan semata. Tidak ada rasa takut. Sehingga dia akan bermudah-mudahan di dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena dia dalam kehidupannya hanya berdasarkan roja harapan. Dia mengharap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, juga tidak boleh seorang beribadah berdasarkan khauf semata. Nah, seperti orang-orang khawarij yang beribadah hanya berdasarkan al-khauf, rasa takut semata. Nah, ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mahabbatullah merupakan aslul ubudiyah. Wahiyal mahabbatul lati tataqaddamu jami'al muhab. wa taghlibuha. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang harus dikedepankan daripada kecintaan yang lain, dan kecintaan yang mengalahkan seluruh jenis-jenis kecintaan yang lainnya. Nah, sebagaimana dari asbabun nuzul ayat yang terakhir dalam surah Al-Mujadilah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Kalian atau engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam tidak akan mendapati suatu kaum yang dia itu mencintai Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, beriman kepada yaumul akhir, kemudian dia cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan rasulnya. Enggak mungkin. Nah, disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir seperti kitab tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, dari asbabun nuzul ayat tersebut mengisahkan tentang seorang sahabat ketika dalam suatu peperangan dihadapkan padanya ayahnya. Nah, ayahnya yang termasuk dari pasukan orang-orang kufar. Nah, yang mana orang-orang kafir ketika itu, kaum musyrikin, menjadikan sahabat tersebut menjadi lelucon. Nah, karena dikira sahabat tersebut enggan membunuh bapaknya sendiri. Namun karena kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya, dia pula membunuh bapaknya tersebut. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya para sahabat lebih mendahulukan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya kepada bapak dan yang semisalnya. Nah, demikian pula dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendapati bapaknya mencela Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendorong bapaknya sampai terjatuh naam di atas mukanya. Maka diceritakanlah kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan untuk tidak melakukan hal itu kembali. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan bahwasanya demi Allah ya Rasulullah, kalau sekiranya ketika itu di sisiku ada saif pedang, laqataltuhu, niscaya aku akan membunuh bapakku sendiri. Nah, ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir terkait asbabun nuzul dari firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasul. Sehingga kecintaan Allah tataqaddamu jami'al muhab wa taghlibuha. Kecintaan kepada Allah harus dikedepankan dan mengalahkan seluruh jenis kecintaan-kecintaan yang lainnya. Wa illam yakun ghairuha taba'an laha kanat adaban ala ahliha. Jika orang tersebut tidak melakukan hal tadi, dia cinta pada keluarganya atau cinta kepada makhluk Allah yang lainnya, bukan berdasarkan kecintaan kepada Allah, maka itu akan menjadikan sebab azab bagi pelakunya tersebut. Nah, dan nanti pada hari kiamat, mereka akan saling bermusuhan satu sama lainnya. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Wa huwa ta'ala al-wadud, al-waddu li ahbabihi. Dialah Allah zat yang mengasihi. Al-waddu li ahbabihi. Allah mencintai wali-walinya, hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Wal mawaddah hiyal mahabbatu safiyah. Makna mawaddah adalah kecintaan yang murni. Nah, ini makna al-mawaddah. Maka kata beliau rahimahullah, selanjutnya, wa fi hadza sirrun latifun. Dan di dalam ayat ini, wa huwal ghafurul wadud, terdapat rahasia, kandungan yang merupakan kandungan yang sangat berharga dan besar faedahnya. Aitu qaranal waduda bil ghafur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan al-wadud, zat yang mengasihi, dengan lafaz al-ghafur, zat yang memberikan ampunan. Allah adalah zat yang memberikan ampunan dan Allah adalah zat yang mengasihi hamba-hambanya. Apa faedah rahasia yang tersembunyi di dalam ayat ini? Liyadulla dzalika ala anna ahlaz dzunubi idza tabu ila Allah wa anabu ghafara lahum dzunubahum wa ahabbahum. Menunjukkan bahwasanya para pelaku dosa dan maksiat, sebesar apapun kemaksiatannya, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan berikan kepadanya al-maghfirah, ampunan, dan Allah akan mencintai mereka. Subhanallah, sangat besarnya dan luasnya ampunan dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Fala yuqalu bal tughfaru dhunubuhum wa la yarji'u ilaihim al-wad. Tidak seperti ucapan seseorang, ya, diampuni dosa-dosa mereka, namun mereka tidak akan mendapatkan cinta dari Allah. Sama qalahu ba'dul ghaid qalitin. Seperti yang diucapkan oleh orang-orang yang salah dalam pengucapannya. Orang-orang yang melampaui batas. Nah, Allah Subhanahu wa taala wa huwal ghafurul wadud, zat yang maha memberikan ampunan. Lau balagat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali. Dalam hadis qudsi, Nabi alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai bani Adam, jikalau dosamu memenuhi langit seluruhnya, kemudian engkau datang kepadaku dan beristighfar, ghafartu lak, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu. Naam. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan hadith muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, idza aznabal abdu dzanban, apabila seorang hamba melakukan dosa dan kemaksiatan, faqala, kemudian dia mengatakan, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Fayaqulullah azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan dan berfirman, aznaba abdi dzanban, hambaku telah melakukan dosa dan maksiat. Fa'alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzanbi. Dan dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang bisa mengadab dia dengan sebab dosanya. Naam, wa ya'fu adz-dzanba. Dan hamba tadi mengetahui memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa-dosanya. Abdi i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Wahai hambaku, beramallah sesuka hatimu. Sungguh, aku telah mengampuni dosa-dosamu. Nah, hadis diriwayatkan tafakun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula disebutkan athar dari atau mengisahkan iblis laknatullah ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah mengatakan, "Ya Rabb, wa 'izzatika la ughwiyanna bani Adam madamat arwahuhum fi ajsadihim." Wahai Rabbku, demi keagunganmu, sungguh dan sungguh, aku akan menyimpangkan Bani Adam selama ruh-ruh mereka masih berada pada jasad-jasad mereka. Ini janji dari Iblis laknatullah. Berjanji akan menyesatkan Bani Adam dari sirat al-mustaqim, dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, la ufiranna lahum madamu yastaghfirunani, sungguh dan sungguh aku akan mengampuni mereka selama mereka beristighfar, selama mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika seorang hamba dia melakukan dosa dan kemaksiatan, kemudian dia kembali kepada Allah, langsung bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan inilah makna dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh Bani Adam adalah makhluk yang senantiasa melakukan dosa dan kemaksiatan. Namun, sebaik-baik mereka, orang-orang yang melakukan kesalahan dan dosa, adalah orang-orang yang tawabun, orang yang bersegera. Ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut, bersegera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, sebagai contoh, diriwayatkan hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Hadis dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim, yang mana hadis tersebut sahih sesuai dengan syarat sahih Al-Bukhari dan Muslim. Beliau pernah mengatakan, kuntu dharibal lisan ala ahli. Dahulu aku pernah mengucapkan ucapan yang sangat tajam kepada keluargaku. Ucapan yang mungkin bisa menyakiti istrinya, keluarganya. Maka aku mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, faqad khasyitu an yudkhilani lisani an-nar. Ya Rasulullah, sungguh aku khawatir bahwasanya lisanku akan memasukkanku ke dalam neraka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, fa aina anta minal istighfar? Bagaimana engkau dengan amalan al-istighfar? Fa inni la astaghfirullaha fil yaum mi'ata marrah. Bahwasanya aku pada setiap harinya beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Ini Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau adalah seorang yang diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Nah, kemudian kita lanjutkan ucapan dari Syekh Sa'di rahimahullah. Balillah afrahu bi taubati abdihi hina yatub. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan taubat seorang hamba ketika mereka bertaubat. Lebih berbahagia dan lebih senang min rajulin lahu rahilah, daripada seorang yang memiliki kendaraan, alaiha ta'amuhu wa syarabuh, di atas kendaraannya ada makanan dan minumannya, wa ma yasluhuhu, dan apa saja yang bermanfaat untuk dia. Fa adallaha fi ardi falah muhlikatin. Kemudian kendaraannya tersebut, untanya tadi hilang, pergi darinya di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas, yang kemungkinan besar hal tadi adalah perkara yang muhlikah, membinasakan dia, akan mengakibatkan dia mati. Fa'aisa minha, kemudian orang tadi sudah putus asa. Fattaja'a fi dhilli syajaratin yantadhirul maut, kemudian orang tadi dia tidur di bawah naungan pohon sembari menunggu kematian datang kepadanya. Naam. Fa bainama huwa 'ala tilkal hal, dan dalam keadaan yang seperti itu, dalam kondisi putus asa yang sangat, idza rahilatuhu 'ala ra'sih, ternyata tiba-tiba kendaraannya kembali datang kepadanya. Fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia mengambil tali dari tunggangan tersebut agar tidak pergi kembali. Kemudian orang tadi mengatakan, anta ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ucapan yang kufur. Namun hal ini merupakan kesalahan karena saking senangnya dia. Naam, dengan kembalinya tunggangan tersebut. Wallahu a'zamu farahan bi taubatil 'abdi min hadza bi rahilatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia, lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada kesenangan orang tadi. Wa hadza a'zamu farahin yuqaddar. Karena kebahagiaan yang sangat yang dirasakan orang tersebut bisa diukur sebagaimana besarnya kebahagiaan tadi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang dan bahagia ketika hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falillahil hamdu wassana wa saful wudat ma a'dama barrahu wa aktsara khairah wa azara ihsana wa ausa imtinana. Dan milik Allah Subhanahu wa taala pujian dan sanjungan dan naam kecintaan yang murni. Betapa besarnya kebaikan Allah, betapa banyaknya kebaikan Allah kepada hamba-hambanya, betapa melimpahnya ihsan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, dan betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini wa huwal ghafurul wadud terkandung padanya makna naam yang sangat luas, makna yang sangat mendalam. Naam, ada makna rahasia yang terkandung di dalamnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba ketika dia bertaubat, bahkan Allah akan mencintai hamba tersebut. Nah, ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sedikit tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14 yang padanya banyak faedah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Naam, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, mungkin ini yang dapat kita pelajari bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah ayat yang ke-15 hingga ayat yang terakhir 22 kita akan baca bersama pada kesempatan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.